biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Yang paling butuh kamu, membutuhkanmu, hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan hadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan jadi yang terbaik.